السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian fikih pada kitab Matan Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada bab tayammum, bab at-tayammum. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sejumlah masalah, di antaranya makna tayammum lughatan wa istilahan. Man yadhkur lana makna tayammum? Fadhal. Assalam. Ahsan, barakallahu fik. At-tayammum lughatan al-qasdu. Istilahan, at-ta'budillahi azza wa jalla biqasdi as-sa'id at-tayyib litatahhur bihi ala sifatin aw kayfiyatin makhsusah. Baik. Apa itu sa'id? Man Abu Hanif sa'id ma'ala wajhil ard. Sa'id yang digunakan untuk tayammum maknanya adalah ma'ala wajhil ard, apa yang ada di atas permukaan bumi, termasuk tanah, debu, batu juga, sa'id dan sebagainya. Min syarat tayyib, yakni tahir, tidak najis. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tayammamu sa'idan thayyiba." Syarat sa'id. Dalil disyariatkannya tayammum dari Al-Qur'an Al-Karim. Man yadhkur? Dalil disyariatkannya tayammum. Anta ya man? Antum ya akhi. Fadhal. Wa in kuntum maridun. Maridun wahid wala jama'. Wa in kuntum marda. Ila akhiril ayah. Ahsan. Adal Abdul Wahab. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dalil dari hadis. Man? Adal atau Fadalaki. Wajulat liyal ardu masjidah wa tahura. Fa'ayumah rajulin min ummati adrakatuhu salah falyusalli. Hadis dalam as-sahihain. Baik. Kalau kita sebutkan empat alasan atau sebab yang membolehkan tayammum, apa saja itu? Fadal. Anta. Liman la yajidul ma'. Pertama, yang kedua, wakas. Ada di matanya. Yang kedua, khasyat darar min isti'malihi. Yang ketiga, wujudud darar. Yang keempat, al-ma'ul qalil. Baik, keempat. Di bawah permasalahan yang keempat, air yang sedikit, telah kita sebutkan ada dua masalah yang berhubungan. Apa saja itu? Apabila air harus dibeli, bagaimana solusinya? Baik. Jika tidak mampu atau terdapat teror, maka tidak wajib. Permasalahan yang kedua, mencari air jauh. Gimana? Harus dicari atau tidak perlu? Man, yadhkur. Dirinci. Gimana rinciannya? Saya harus diusahakan. Wajib. Ada penanya di Lajnah Da'imah. Dia tanyakan rumah kami dan sumber air itu sejauh 50 km. 50 km. Tapi dia mampu, dia punya mobil. Dan biasa mereka ambil air. Biasa ambil air untuk tanaman, untuk hewan. Sekarang, ketika tidak ada air, apakah boleh dia berwuduk atau harus ambil 50 km? Maka jawabannya harus. Jawabannya, jawaban lajnah, harus diambil. Wajib bagi mereka untuk mengambil air tersebut. Dan dobitnya, seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah al-istita'a wal-qudrah dan adamu khurujil waqti. Filbahti, kemampuan untuk mencapai tempat tersebut dan tidak keluar waktu dalam mencarinya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin." Apabila kalian sakit atau ketika safar, maka Apakah dapat dipahami ayat ini menjadi sebab bolehnya safar itu untuk bertayamum? Menijib. Fadol. Minal fuqaha. Fadol. Ya Abu Usman. Atau fadol. Apa? Tidak. Kenapa? Ini dalil ini. Hah? Ini dalil ayat Al-Quran tidak rojih. Hah? Meskipun ada air, boleh bertayamum. Tidak boleh. Kenapa? Ini dalil. Tidak boleh. Karena kan di sini dikatakan, kalau menjidumaan, kalau kalian tidak mendapati air, dan juga tidak ada hadis yang menunjukkan pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula asal para sahabat terhadap ayat ini, pengamalan mereka terhadap ayat ini yang menunjukkan bahwa sekedar safar sudah boleh untuk tayamum. Tetapi kalau menjidumaan, kalau kalian tidak dapat air, dan juga telah kita nukil ijma seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Fatawa, bahwa wajib untuk menggunakan air jika ada air bagi musafir. Kecuali tidak ada air, baru boleh dia bertayamum. Baik. Bagaimana dengan orang yang ketinggalan waktu sholat, terlambat, waktu sholat sudah mau habis. Kalau dia berwudu, dipastikan dia terlambat waktu sholat, keluar dari waktu sholat. Tapi kalau dia tayamum, tayamum kan singkat, dia bisa dapat waktu sholat. Bolehkah dia bertayamum? Abu Syifa, gimana? Terserah dia. Baik, man. Ijid. Khairul Anam. Gimana? Waktu sholat sudah mau habis. Kalau dia berwudu, apalagi kalau dia mau mandi, habis waktunya. Kalau dia tayamum, dia akan dapat waktu sholat. Bolehkah dia tayamum? Fadol, akhir. Anda, fadol. Antum, bukan. Siapa namanya? Lupa lagi. Amr, fadol Amr. Wajib tawadu. Wajib untuk berwudu. Tapi waktunya mau habis. Kalau dia sholat di luar waktu, tidak sah sholatnya. Dikodok. Jadi sholat dia dikodok saja. Berwudu dan dikodok sholatnya. Tapi yang benar bagaimana? Mana Arif? Abu Lias harus berwudu. Baik. Menama. Baik, asal barakallah. Jadi tidak boleh. Tidak boleh dia tayamum. Sebab tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang membolehkan. Ibadah harus berdasarkan dalil. Adapun bagaimana solusinya? Kalau dia terlambat, maka keadaannya dua. Apakah dia sengaja? Kalau dia sengaja dan dia terlambat sampai keluar waktunya, sudah tidak ada harapan lagi. Itu sudah dosanya. Tinggal bertobat saja. Kalau sampai keluar waktunya, tinggal bertobat. Tapi kalau dia lupa, maka waktunya masih panjang. Waktunya ketika dia ingat, walaupun sudah habis waktu yang sebenarnya, tapi ketika dia ingat, sampai seterusnya itulah waktunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manaman salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Jadi qadha dibolehkan hanya bagi yang lupa atau tertidur. Adapun bagi yang sengaja, pendapat yang kuat, tidak ada kodok baginya. Tidak ada kodok baginya, yang ada baginya taubat. Baik. Muasil insyaallah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa'adawuhu al-wajhu thumma al-kaffan yamsahuhuma marratan bidurbatin wahidatin. Kata al-imam al-syaukani rahimahullah ta'ala. Dan anggota-anggotanya, ini anggota tubuh yang wajib untuk diusap ketika tayamum, al-wajhu summa al-kaffan. Wajah kemudian dua tangan. Wajah kemudian dua tangan. Baik. Ini anggota tubuh yang wajib diusap ketika tayamum. Wajah dan dua tangan. Beliau gunakan summa litartib, yakni wajah dulu baru kemudian dua tangan. Ini kebalikannya dengan apa? Wudu. Kalau wudu disunnahkan untuk mencuci tangan dulu tiga kali, berkumur-kumur dan istinsyaf, baru mengusap wajah. Adapun tayamum, wajah dulu, baru dua tangan. Kemudian ulama khilaf, apakah dua tangan di sini hanya telapak tangan dan punggungnya sampai ke rufgain, yakni ke pergelangan tangan, ataukah sampai ke siku? Ataukah sampai ke siku? Disebutkan oleh Asy-Syarif yang berpendapat dua tangan itu hanya telapak tangan dan punggungnya sampai ke pergelangan tangan, tidak sampai ke siku, itu adalah Atha, Makhul, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Ibn Munzir, wa amatu ashabil hadis, seperti di dalam syarah Muslim. Adapun yang berpendapat harus sampai ke siku adalah jumhur, jumhur ulama selain yang disebutkan di atas. Dan yang sahih adalah sampai ke pergelangan saja, tidak sampai ke siku. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan sampai ke siku, adanya sampai pergelangan. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Allah cuma mengatakan tangan, tidak mengatakan sampai ke siku. Padahal ketika Allah merintahkan berwudu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Jadi ketika Allah perintahkan tayamum, Allah tidak mengatakan ilal marafiq, sampai ke siku. Maka seperti juga di dalam hadis, tafsirnya dalam hadis, yang dimaksud adalah al-kaf, yakni tangan sampai pergelangan saja, tidak sampai ke siku. Ini pendapat yang benar. Baik. Yamsahuhuma marratan, diusap keduanya sebanyak sekali, sekali saja yang disunahkan, dan diusap. Jadi tangan dikenai debu, kemudian diusap. Bukan debu disiram ke wajah, tapi diusap. Bidorbatin wahidatin, dengan satu tepukan. Ini satu tepukan di tanah, satu tepukan di tanah. Ini jelas di dalam As-Sahihain dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna makana yakfika hakadha, cukup bagi engkau untuk melakukan seperti ini. Wa daraban Nabi SAW bikafaihi al-ard, dan Nabi SAW menepukkan dua tangannya di bumi. Ya, dua tangannya ditepukkan di bumi. Wa nafakha fihima, lalu beliau meniup pada keduanya. Setelah ditepukkan, ditiup. Yani untuk menghilangkan barangkali ada kerikil-kerikil kecil. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, lalu beliau mengusap dengan dua tangannya kepada wajahnya dan dua tangannya. Dua tangannya sampai ke pergelangan tangan. Dan dalam lafaz Darqutni, innama kana yakfika, sesungguhnya cukup bagi engkau di dalam bertayamum, an tadriba bikaffayka fit turab, engkau pukulkan atau tepukkan dua tanganmu di tanah. Summa tanfukhu fihima, lalu engkau tiup keduanya. Summa tamsahu bihima wajhaka, atau summa tanfukhu fihima summa tamsahu bihima wajhaka wa kaffayka ila ar-rusqain, kemudian engkau usapkan dengan dua tanganmu itu kepada wajahmu dan dua tanganmu sampai ke pergelangan tangan. Jadi kesimpulannya, di dalam bertayamum cukup dengan satu tepukan, lalu ditiup, lalu diusap ke wajah, lalu kedua tangan. Tangan kanan dahulu diusap dengan menggunakan tangan kiri, lalu terakhir mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Selesai tayamum. Hanya dengan mengusap dua anggota tubuh ini sudah cukup untuk menggantikan wudu dan mandi sekaligus. Bagi yang tidak mampu mandi atau berwudu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, nawiyan musammiyan, dalam keadaan sudah berniat dan sudah mengucapkan bismillah. Jadi niat juga perlu. Jadi seorang berniat untuk ibadah, dan ini dalilnya jelas. Adapun mengucapkan bismillah, ini hanya kias. Ini hanya kias dari wudu. Tidak ada dalil yang menunjukkan disunahkan untuk mengucap bismillah. Walaupun ini pendapat jumhur seluruh madhab, yakni madhab yang empat, berpendapat sunnahnya at-tasmiyah. Karena alasannya tayamum adalah pengganti wudu. Maka yang disunahkan dalam atau disyariatkan dalam wudu juga disyariatkan dalam tayamum. Tetapi tidak ada dalil, wallahu alam, sebagian ulama berpendapat tidak perlu adanya tasmiyah. Siapa yang mau melakukannya dengan dalil umum dan mengikuti pendapat jumhur juga tidak ada celaan atasnya. Tetapi yang lebih menenangkan hati adalah tanpa mengucapkan bismillah, karena tidak ada dalilnya. Ini ibadah, harus berdasarkan dalil. Bagian yang terakhir, qala al-mu'allif rahimahullah, wa nawaqiduhu nawaqidul wudu, dan pembatal-pembatal tayamum adalah semua pembatal-pembatal wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ditambah satu lagi, yaitu apabila telah hilang sebab yang membolehkan dia tayamum. Seperti kalau dia tayamum karena sakit, kalau sudah sembuh maka batal sudah tayamumnya. Harus dia berwudu atau mandi. Kalau dia tayamum karena tidak ada air, kalau sudah ada air, tayamumnya juga batal. Jadi, pembatal tayamum adalah semua pembatal wudu atau semua yang mewajibkan mandi dan apabila hilang sebab dia bertayamum. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab tayamum. Tersisa satu bab lagi. InsyaAllah ta'ala, kita akan selesai dari kitab Taharah. Semoga bermanfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaAllah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan insyaAllah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaAllah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Abdul Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar seperti di TV ada ustaz-ustaz yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit zahir maupun batin? Apakah itu sihir? Seperti apa bentuknya? Anda tidak tahu. Coba dicontohkan apa yang terjadi di televisi itu. Bagaimana bentuknya? Tetapi cuman mau mengomentari masalah soalnya, pertanyaannya. Ini hindari perkataan-perkataan yang di situ manusia bisa menyembuhkan. Sebab manusia itu hanyalah berusaha dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Apakah itu sihir? Iya, seperti apa bentuk mereka melakukan pengobatan tersebut? Hanya saja barangkali bisa dijadikan sebagai patokan yang namanya pengobatan yang benar itu ditetapkan dengan dua cara atau diketahui dengan dua cara. Apakah dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah atau dengan percobaan ilmiah? Yang pertama ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, seperti ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi syifa." Di dalamnya adalah ada syifa, ada kesembuhan. Maka kita ketahui seluruh ayat Al-Qur'an bisa digunakan untuk mengobati seseorang, yaitu dengan meruqyah. Demikian pula dalam hadis Bukhari tentang kisah para sahabat yang mendatangi suatu kampung, lalu pemimpin kampung tersebut disengat oleh kalajengking, lalu dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh seketika. Nah, ini tidak perlu kita buat suatu percobaan ilmiah untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan percobaan ilmiah. Ini percobaan ilmiah yang masuk akal. Seperti yang dilakukan para dokter membuat penelitian ilmiah bahwa obat-obat tertentu terbukti secara ilmiah dia mengandung zat ini, zat itu, sehingga bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu, atau bisa menjadi sebab kesembuhan penyakit ini dan itu. Ini jelas. Adapun yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti memindahkan penyakit manusia ke ayam, memindahkan penyakit manusia ke telur, ini sihir. Ini termasuk sihir. Tidak ada yang seperti ini dalam Islam dan juga dalam dalam hal yang masuk akal, dalam sesuatu yang bisa diterima oleh akal manusia. Dan syaitan itu bisa membuat hal-hal yang di luar batas kewajaran manusia, di luar batas kemampuan manusia. Itu perbuatan syaitan. Baik, ini sebagai kaidah. Kalau ia tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, maka itu sihir. Baik. Kalau masuk masjid untuk sholat Jumat, setelah sholat tahiyatul masjid, sudah biasa bersalaman atau jabat tangan ke jamaah yang lain, yang dekat dengan kita. Apakah itu sunnah atau bid'ah? Kalau bid'ah, apakah boleh saya menerima jabat tangan dari jamaah lain? Berjabat tangan itu disunnahkan ketika awal bertemu atau mau berpisah. Ini yang disunnahkan. Jadi kalau kita sudah sholat tahiyatul masjid, belum sempat jabat tangan dengan jamaah yang ada di samping kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita berjabat tangan dengannya. Karena kita baru ketemu, atau sudah ketemu tadi, cuma belum sempat jabat tangan. Bukan karena habis sholat kita jabat tangannya. Ini bukan karena amalan sholat itu. Kalau itu yang dijadikan sebagai patokan, ini karena kita habis sholat harus berjabat tangan, maka itu bid'ah. Itu termasuk kebid'ahan. Jadi tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Iya. Adapun menerima jabatan tangan dari jamaah lain, tidak ada masalah sepanjang kita tidak meniatkan hal itu bagian dari amalan sholat. Walaupun dia meniatkan demikian, kita terima saja. Dan kita tidak meniatkan seperti yang dia niatkan. Baik. Apa hukumnya seorang muslim bekerja dan tinggal di negara kafir? Ini hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, Ana bari'u minal muslim alladhi ya'ish baina zahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Di tengah-tengah orang musyrik. Baik. Namun di sini ada perincian. InsyaAllah ta'ala kita bahas pada besok hari, pada pembatal keislaman yang ke-8. Ya, tentang perincian bolehnya tinggal di negeri kafir. Ada syarat-syaratnya. Baik. Mohon disampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong dibacakan. Akan disimak di sini. Ada barangkali beda. Ditunggu jawabannya Ustaz. Terima kasih. Bentuk salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu banyak bentuknya. Yang diajarkan dalam hadis-hadis. Namun yang paling bagus, seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah salawat Ibrahimiyah. Yang biasa kita baca dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Baik. Anda mau tanya apakah cacing itu betul haram? Mohon penjelasannya. Ulama berbeda pendapat, namun yang benar tidak haram insyaallah taala, dia halal sebab tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mohon diterangkan pada zuhur dan asar waktu imam membaca surat Al-Fatihah dan sesudah surat Al-Fatihah tidak secara jahar, tidak secara terang. Hadisnya bagaimana? Hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sahbarah. Beliau berkata, "Sa'alna Khabbaban, kami bertanya kepada Khabbab, Khabbab bin Al-Arq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr?" Mereka bertanya kepada Khabbab yang pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada sholat zuhur dan asar? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala, lalu kulna, bi'ai syai'in kuntum ta'arifun. Lalu kata para tabi'in ini, bagaimana kalian tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Lalu kata Khabbab, bi'tirabi lihiyatihi. Dengan gerakan jenggot beliau. Jenggot beliau bergerak menunjukkan mulut beliau bergerak, artinya sedang membaca, cuma tidak dikeraskan. Ini dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Mau disebutkan jenis hewan-hewan yang haram dibunuh dan yang wajib dibunuh. Hewan yang haram dibunuh diantaranya yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan-hewan jelek yang dibunuh, boleh dibunuh di tanah suci, di luar tanah suci maupun di dalam tanah suci. Yang pertama al-hayyah, ular. Wal-gurab, yang kedua gagak. Wal-gurabul abqa. Wal-fa'rah, yang ketiga tikus. Wal-kalbul akur, yang keempat anjing, anjing buas. Wal-hudayya, yang kelima raja wali. Iya. Dan dalam riwayat yang lain al-aqrab, yakni kalajengking. Ini hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan yang sejenisnya seperti tokek yang sebangsanya, seperti dalam hadis Bukhari dari Ummu Syuraib radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Iya, menunjukkan bahwasanya ini termasuk hewan yang harus dibunuh dan boleh dibunuh. Baik. Adapun hewan-hewan yang haram dibunuh diantaranya katak. Demikian pula kelelawar. Seperti yang sudah kita sebutkan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulu ad-dafadi'a." Janganlah kalian membunuh katak. Demikian pula sabda beliau, "Wa la taqtulu al-khufash." Jangan kalian membunuh kelelawar. Iya. Ini diantara hewan-hewan yang haram untuk dibunuh. karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut, membunuh burung surat dan burung hudhud. Ini diantara hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Baik. Saya mau menanyakan lebih syar'i di bank muamalat atau bank mandiri. Kalau kita membuka rekening untuk transfer dan pengambilan, demikian juga kalau untuk penyimpanan uang sementara. Baik. Sebagaimana telah pernah kita jelaskan, bank-bank yang ada sekarang itu tidak bisa lepas dari riba atau belum lepas dari riba. Baik yang mengaku bank syar'i atau bank ribawi dengan istilah yang menipu, yaitu istilahnya konvensional, perhal ribawi. Ini tidak bisa lepas. Jadi tidak bisa kita katakan ini lebih syar'i dan itu lebih syar'i, karena sama-sama masih memiliki transaksi-transaksi ribawi. Jadi kalau terpaksa harus berhubungan dengan bank, maka yang penting jangan ambil bunganya, itu saja. Yang penting jangan ambil bunganya, dan kalau sama-sama tidak sesuai syar'i, pilih saja yang paling aman. Kira-kira yang lebih amanah, lebih bonafit, lebih bisa menjamin uang kita tetap utuh di situ. Baik. Jadi yang penting bagi kita, jangan mengambil bunganya. Kalau terpaksa harus berhubungan dengan bank, jangan mengambil bunganya. Iya. Bagaimana jika sholat maghrib pada rakaat kedua sudah salam karena lupa? Ditambah satu rakaat lagi, berdiri lagi, lalu tambah satu rakaat, lalu tahiyat akhir, salam kemudian sujud sahwi. Ini kalau selang waktunya tidak lama. Kalau sudah selang waktu lama, sudah sampai jalan-jalan dulu baru ingat, maka sholatnya diulang lagi. Sholatnya diulang lagi dari pertama. Kalau cuma selang waktu sebentar, masih duduk, masih berzikir, lalu teringat ternyata baru dua rakaat, tambah satu saja. Kemudian setelah salam sujud sahwi, lalu salam lagi, salam sujud sahwi. Baik. Jika lupa membaca doa iftitah atau salah bacaan dalam surat-surat, sholatnya sah. Kalau doa istiftah termasuk sunnah, demikian pula membaca surat termasuk sunnah. Kalau seorang lupa maka sholatnya sah. Baik. Ustaz, apa doanya supaya tidak terkena hipnotis? Di kampung saya banyak yang kena hipnotis dari Ibu Wafiyah Simaragas. Seluruh ayat Al-Quranul Karim insyaAllah ta'ala adalah doa untuk menghadapi sihir. Namun ada ayat-ayat yang lebih khusus lagi, yaitu seperti ayat kursi. Dibaca. Dibaca setiap kali habis sholat. Maka dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia dalam jaminan Allah sampai sore hari. Siapa yang membacanya sore hari, dia dalam jaminan Allah sampai pagi hari. Demikian pula, membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan dua surat ini memang khusus diturunkan untuk menghadapi tukang sihir. Ketika Rasulullah SAW disihir, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat ini. Beliau diruqyah oleh malaikat dengan dua surat ini. Baik. Demikian pula membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan wa qara'a a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Seperti dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi suatu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan ciptaannya, dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka siapa membaca doa tersebut, kata Nabi SAW, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini diantara doa-doa yang dibaca untuk menghadapi sihir, termasuk hipnotis dan sebagainya. Baik. Ustaz, di kampung saya, tiap tahun kalau bulan Rajab mengadakan kumpul di masjid maupun di musalla untuk bertahlil, katanya memperingati Isra Mi'raj. Apa manfaat dan faedah? Ustaz, saya seorang ibu di Sidareja, tolong dijelaskan. Baik. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Yang ada dosa. Sebab mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau telah melarangnya. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Iyakum wa muhdasatil umur. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Kata Nabi SAW, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, yakni yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Maka apabila seorang mengamalkan hal-hal seperti ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa melainkan dosa karena telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau mau beribadah harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan buat-buat cara yang baru yang tidak beliau contohkan. Baik, barangkali sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.